Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah ar-rasulul amin. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah beberapa hari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tentu saja semangat kita tidak kendur, tetapi kita malah termotivasi kalaulah seandainya satu tahun ini Ramadan seluruhnya. Karena apa? Begitu indahnya Ramadan, begitu besarnya bonus yang diberikan Allah di bulan Ramadan. Terlebih lagi kalaulah sampai hari ini kita masih belum menyentuh Al-Quran, sangat disayangkan bila berakhir Ramadan kita juga belum khatam Quran. Untuk itu kita mengharap setahun penuh Ramadan biar kita dapat membacanya sedikit demi sedikit. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 93 dari surat At-Taubah merupakan kajian kita pada hari yang berbahagia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'zinuka yasta'zinunaka wa hum aghnia radu bi an yakunu ma'al khawalif wa taba'allahu 'ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang minta izin kepada kamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut perang, dan Allah telah mengunci hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana telah disebutkan pada dua pertemuan yang lalu, ada uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang boleh tidak berjihad membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena kondisi yang lemah, sakit, tidak memiliki ekonomi atau persenjataan untuk perang, yang keempat tidak memiliki kendaraan yang menghantar dia untuk sampai ke medan perang. Tetapi di ayat yang hari yang berbahagia ini ditemukan ada orang, sebagaimana dulunya juga beberapa hari yang lalu telah kita mengkaji, ada orang munafik, orang a'rab yang mencari-cari alasan untuk tidak mau berperang. Pada hari ini kembali lagi itu diungkapkan, ada orang-orang kaya yang minta izin, kalau sana tadi mencari uzur alasan, di sini minta izin untuk tidak ikut berperang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, wa taba'allahu 'ala qulubihim. Langsung saja Allah menutup hati mereka. Orang kaya diharapkan materinya juga tidak dia sumbangkan kepada orang miskin untuk membantu bagaimana supaya orang miskin ini bisa ikut berperang, dan dia sendiri pun tidak ikut berperang. Ini kan merupakan suatu penyakit. Bagaimana kondisi sekitarnya begitu memerlukan dan dia masih bisa berpikir, emang gue pikirin toh harta-harta gue? Ada tipe manusia seperti ini. Tentu saja sebagai manusia biasa kita pun berpikir, ini manusia atau bukan? Layaklah bila demikian Allah menutup hati dia. Kalau kita pun bilang dasar, memang bukan manusia lagi dia itu. Mempunyai harta tapi tidak pernah berpikir bagaimana tetangganya yang makan seminggu sekali pun belum terjamin. Maka Allah mengatakan, fahum la ya'lamun. Memang ada segelintir manusia yang diberikan Allah kucuran nikmat sebagai ujian bagi dia, dan dia betul-betul terlena dengan ujian itu sehingga Allah mengecap, dia tidak mengetahui bahwa ujian dalam bentuk kesenangan itu sangat menggiurkan hingga akhirnya menenggelamkan dia dan menjerumuskan dirinya. Ustaz Perdana dan Ustaz Sapiar, kami persilahkan komentar dan tanggapannya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana sikap hidup yang salah itu akan membuahkan ketidaksuksesan di dalam kehidupan seseorang. Di dalam ayat ini diceritakan bagaimana ada sebahagian orang yang mereka itu walaupun punya kemampuan secara finansial, secara fisik, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dengan segala macam kemudahan yang mereka dapatkan ini, fasilitas yang baik, kekuatan fisik, mereka tidak mau berbuat lebih banyak untuk masyarakatnya, untuk agamanya, dan juga untuk negaranya. Ini tergambar dari keterangan Allah, yasta'zinunaka wa hum aghnia, mereka itu kaya tapi masih juga cari-cari alasan bagaimana supaya tidak berbuat lebih banyak. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi, mereka itu lebih suka untuk bersama dengan orang-orang yang tertinggal. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa ketika niat dan hasrat untuk melakukan kebaikan itu sudah semakin berkurang, hanya akan menyebabkan seseorang di dalam kehidupan ini menjadi orang-orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, menjadi orang yang berusaha untuk mencari-cari alasan agar dia tidak melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Ya, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang lebih suka bodoh. Ya, ketika diperintahkan belajar, dia malah mencari alasan untuk apa belajar. Toh juga banyak orang yang sudah sarjana tapi malah menjadi pengangguran, ya. Coba tengok orang itu, dia ternyata tidak belajar tapi ternyata menjadi orang kaya. Ada alasan yang dicari dan lebih mengutamakan diri untuk menjadi orang-orang yang bodoh di dalam kehidupannya. Ketika diperintahkan kepada dirinya, ya, bekerja lebih keras, dia mengatakan untuk apa bekerja keras-keras mengeluarkan keringat, toh juga hasilnya tidak seberapa. Lebih baik main judi, lebih baik ikut undian. Toh ternyata dengan mengirimkan uang 1.000 rupiah, hasil yang akan didapatkan jauh lebih besar daripada kalau bekerja mati-matian. Orang yang seperti ini, orang yang sebenarnya tidak paham di dalam kehidupan mereka, ya. Walaupun dia tahu yang namanya kerja keras akan membuahkan hasil, belajar dengan baik akan membuat menjadi orang-orang menjadi pintar. Orang yang seperti ini tidak paham dengan aturan kehidupan yang menuntut kita untuk tampil menjadi orang-orang yang harus menjadi pekerja keras di dalam kehidupan ini. Jadi karena ketidakpahamanlah yang membuat orang lebih suka bodoh daripada pintar. Ketidakpahamanlah yang membuat orang menjadi malas daripada menjadi pekerja-pekerja keras. Karena ketidakpahamanlah yang menyebabkan orang sangat sukar untuk mengeluarkan hartanya, karena dia lebih memilih untuk menjadi orang yang bakhil, orang yang sebenarnya menjadi miskin daripada menjadi orang yang lebih kaya, karena dia mampu bergerak lebih leluasa di dalam kehidupan ini dan memancing rasa kasih sayang dari orang-orang yang ada berada di sekitarnya. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi, lebih suka menjadi orang-orang yang tertinggal. Nah, di dalam keberadaan kita di bulan Ramadan ini, jangan sampai diri kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Oleh karena itu, jangan jadikan diri Anda menjadi orang lebih suka malas daripada menjadi orang yang lebih suka membaca Al-Quran. Jangan jadikan diri Anda menjadi orang-orang yang lebih suka berada di rumah nonton TV daripada orang-orang yang ke masjid ikut bersama-sama melaksanakan salat berjemaah, karena sebenarnya itu semua jauh lebih baik daripada kalau kita lebih menginginkan diri kita menjadi tertinggal. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengungkapkan begitu orang yang diberikan kesempatan Allah tidak menggunakan kesempatan yang baik. Ya kan, begitu kita contohkan, masihlah kita diberikan peluang untuk bisa melakukan ibadah tarawih, lebih enak mamak-mamak nonton sinetron. Ini udah salah. Lebih dicenderungin masalah yang khawalif gitu ya, yang apa, yang terbalik. Jadi kalau bolehlah kita katakan, kadang-kadang orang banyak menggunakan itu akal mata kakinya ke mata kepala, mata kepalanya ke mata kaki gitu ya. Jadi nggak melihat yang sudah benar-benar di depan mata itu maghfirah, ampunan, malah tenang-tenang, ah itu kan kata ustaz, ah itu kan kata ini, nggak tahu kalau yang itu menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan puasa Ramadan ini milik Allah, hanya Allah yang cuma tahu bagaimana memberikan karakter bentuk puasa seseorang itu kan sendiri. Jadi ini udah jelas di sini, dengan prioritas yang ada, janganlah kita lebih mencenderungin hal-hal yang apa, yang khawalif ini, apa yang terbalik ya. Kalau jadi orang-orang yang terbalik itu tadi saat ya, mata dijadikan kaki, kaki dijadikan mata, udah nggak jelas orangnya ini. Nih, jadilah dalam puasa kita ini, karena berapa hari yang telah kita lakukan mungkin tidak banyak kejelasan. Kita jelaskanlah mulai dari sekarang ini, niat yang baik, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Orang yang jelaslah orang yang diberikan ampunan Allah, maghfirah, dan dijauhkan daripada aidku minan narnya. Yaitu apa? Dijauhkan dari azab api neraka. Ya, sedikit Ustaz Jainal, ini yang menarik adalah ketika Allah mengatakan wa taballahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Allah menutup mati hati mereka sehingga mereka tidak mengetahui. Seberapa besar pengaruh dan dampak hati yang tertutup ini di dalam kegiatan seseorang di dalam kehidupannya. Iya, jadi permasalahan hati ini tadi tentu saja kalau sudah tertutup susahlah hidup manusia itu tadi. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak saja terdiri dari jasad, tetapi ada jasad dan ada ruhnya. Yeah. Ada ruhnya. Manusia tanpa ruh bagikan pohon tanpa buah. Alhamdulillah pohon masih bisa, yang tanpa buah tadi masih bisa untuk tempat berteduh. Kalau manusia tanpa ruh, tentu saja tanpa jasa, dia adalah bagikan bangkai yang berjalan. Tentu saja ini sangat menyedihkan. Sebelum kita akhiri ini, kita menemukan bagaimana masyarakat Mesir itu begitu antusias di bulan Ramadan ini untuk berbagi. Ada Ma'idatul Rahman. Ketika kita menjadi mahasiswa, saya merasakan ketika kita memang suasana kelaparan dalam bukan saja bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan pun kelaparan. Bulan Ramadan itu kita sambut antusias. Karena apa? Karena kita bisa saving. Karena apa? Kita bisa makan di masjid untuk buka puasa dan untuk sahur bersama di masjid. Ini merupakan suatu kecerdasan. Karena apa? Karena memang masyarakat Mesir yakin betul bahwa ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sukseskan. Sampai Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi membuka restoran gratis. Sampai 10 kapling dia buka di kampung halamannya di kota Mesir di kawasan Al-Azhar. Dia membuka Ma'idatul Rahman yang kapasitasnya satu restoran itu bisa menampung 500 orang makan, dengan itu makanan menengah ke atas. Itu semua gratis selama 30 hari untuk 10 tempat kali 500, berapa saya pun payah ngitungnya. Itu merupakan apa? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bukanlah seorang yang kaya raya dibandingkan mungkin konglomerat di Indonesia ini ada jauh lebih kaya dari itu. Tapi Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mampu melakukan itu karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menyedihkan di Indonesia, ada pembagian pendistribusian makanan-makanan ringan yang diletakkan di masjid-masjid itu mubazir. Sementara ada kawasan-kawasan tertentu yang orang sudah tidak makan dan tidak mendapatkan makan walaupun di bulan suci Ramadan. Saya rasa harus ada kecerdasan di sini. Di tempat-tempat kawasan yang elit, saya pernah menemukan itu makanan sampai sahur pun masih tersisa dan akhirnya harus dibuang karena tidak mungkin termakan, karena besok maghrib pun akan datang makanan jumlahnya lebih banyak. Tolong bagi nazir masjid, ini didistribusikan kepada orang-orang yang layak. Kita tidak ingin apa yang disedekahkan itu sia-sia dan mubazir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.